Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، malam ini kita akan melanjutkan kajian pengurusan jenazah dari buku panduan mudah mengurus jenazah. Ya, kita sampai pada tata cara yang ketujuh yang merupakan bab terakhir dari buku ini, kitab ini. Nah, Al-Imam Ar-Rahim rahimahullah berkata, La yajuzu ad-dafnu fi thalathati awqatin. Tidak boleh menguburkan jenazah pada tiga waktu terlarang. Tidak boleh menguburkan jenazah pada tiga waktu terlarang. Idza tala'at asy-syamsu hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang pertama, saat matahari terbit hingga meninggi sejarak satu tombak dari ufuk. Yang pertama. Wa idza waqafat 'inda az-zawali hatta tazula. Yang kedua, saat matahari berdiam sejenak di pertengahan langit menjelang bergeser ke arah barat hingga dia bergeser ke arah barat. Ya. Wa idza baqiya 'alayha miqdaru rumhin 'inda al-ghurubi hatta taghruba. Yang ketiga, saat matahari tersisa sejarak satu tombak dari ufuk barat menjelang terbenam hingga terbenam. Nah, ini tiga waktu. Kemudian kata beliau, wa miqdarul waqtayn al-awwali wal akhiri nahwu rub'i sa'atin. Waktu pertama dan terakhir lamanya sekitar seperempat jam. Yang pertama itu ketika matahari terbit, ya, tunggu seperempat jam kemudian dan hingga meninggi sejarak satu tombak dari ufuk, itu sekitar seperempat jam, 15 menit. Setelah itu keluar waktu terlarang. Begitu pula waktu yang terakhir, yaitu tadi ketika tersisa, saat matahari tersisa sejarah satu ombak dari ufuk barat menjelang terbenam hingga terbenam. Jadi itu sisa seperempat jam, sisa 15 menit terbenam. Ya, sekalian dilewatkan itu, ketika sudah terbenam lewat waktu terlarang. Ya. Kemudian wa miqdaru tsani nahwu sab'i daqa'iq. Dan waktu kedua namanya sekitar 7 menit. Waktu kedua tadi yaitu saat matahari berdiam sejenak di pertengahan langit menjelang bergeser ke arah barat hingga bergeser ke arah barat. Jadi ketika matahari persis di pertengahan. Ya. Persis di pertengahan langit. Itu matahari berdiam sejenak itu menjelang masuk zuhur. Nah, itu lamanya sekitar 7 menit saja. 7 menit berdiam, ya. Kemudian setelah itu akan bergeser ke arah barat masuk waktu zuhur. Jadi waktu itu dilewatkan. Kan itu waktu terlarang untuk penguburan. Nah, tunggu sampai masuk waktu zuhur. Nah, baik, jadi ini tiga waktu terlarang untuk penguburan jenazah yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang akan kita pelajari secara detail dalil-dalilnya, penjelasannya. Nah, ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir al-Juhani. Tiga waktu terakhir yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbur fihinna mautana." Ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melaksanakan salat. Jadi tiga waktu itu waktu terlarang salat, yakni waktu terlarang salat sunnah mutlak. Menurut pendapat yang terkuat, ya, yang terlarang salat, yang terlarang di waktu-waktu terlarang adalah salat sunnah mutlak. Ya, adapun salat-salat sunnah yang muqayyad, yang terbatas dengan suatu faktor atau ya, hal lain, maka itu tidak terlarang. Misalkan tahiyatul masjid, faktornya karena masuk masjid, meskipun masuk masjid di waktu itu tetap tahiyatul masjid, ya seperti itu. Nah, ada pun salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu memperbanyak salat sunnah dua rakaat kapan saja, siang hari dan malam hari, kecuali waktu terlarang. Di waktu terlarang ini dilarang salat sunnah mutlak. Jadi fahami, ada pun yang ada faktornya tadi tetap dilaksanakan meskipun di waktu terlarang tersebut. Misalnya masuk masjid tetap tahiyatul masjid. Nah, dan semisalnya. Nah, kemudian disebutkan tiga waktu itu, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Saat matahari terbit hingga meninggi. Saat matahari terbit hingga meninggi. Kemudian wahina yaqumu qa'imu dhuhrati hatta tamila asy-syams. Saat matahari tegak di pertengahan langit hingga bergeser ke arah barat. Yang ketiga, wahina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Dan saat matahari condong untuk terbenam hingga terbenam. Nah, ini tiga hadis, ini tiga waktu pada hadis ini. Hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, riwayat Muslim. Tiga waktu tersebut, ya, rinciannya. Yang pertama, saat matahari terbit hingga meninggi sejarak satu tombak. Ya, tadi Nabi mengatakan apa? Yang diriwayatkan oleh Uqbah dari tadi, yaitu saat matahari terbit hingga meninggi. Jadi Rasulullah melarang saat matahari terbit hingga meninggi. Nah, meninggi tafsirnya apa? Meninggi di sini maksudnya meninggi sejarak satu tombak dari ufuk. Ini tentunya menurut penglihatan kasat mata manusia. Jadi kita jika memandang ke timur, ketika kita melihat matahari terbit, kita tunggu sampai meninggi. Meninggi menurut pandangan kasat mata kita, meninggi sejarak satu tombak dari ufuk timur. Itu sebenarnya hakikatnya di sana tinggi sekali, bukan satu tombak, hanya menurut pandangan kasat mata kita hanya satu tombak, yaitu sekitar seperempat jam, sekitar 15 menit setelah terbit. Ya, ini pendekatan sebenarnya. Ini pendekatan, ya, untuk kehati-hatian. Di sini kami nukil keterangan Ibnu Utsaimin tentang ini, penentuan menit tadi. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah berkata dalam Asy-Syarhul Mumti', menurut hitungan jam, lamanya adalah 10 hingga 12 menit. Nah, sebenarnya kata beliau, menurut hitungan jam, dari terbit sampai meninggi sejak satu tombak itu hanya 10 hingga 12 menit. Artinya tidak begitu lama. Namun untuk berhati-hati. Nah, kata beliau, untuk apa? untuk berhati-hati, kita tambah menjadi 1/4 jam. Nah, ini aman. Aman sudah. Jika kita jadikan 1/4 jam, 15 menit. Oleh karena itu, kami katakan bahwa waktu terlarang berakhir 1/4 jam setelah terbit. Nah, khawatirnya jika misalkan 10 menit, ternyata 12 menit baru keluar waktu. Ini kan begitu. Jadi amannya ini, hati-hatian, katakanlah 15 menit. Sabar sedikit, 15 menit setelah terbit. Ya, itu waktu sudah masuk waktu duha. Itu sudah masuk waktu duha. Nah, kemudian yang kedua, saat matahari berdiam sejenak di pertengahan langit menjelang bergeser ke arah barat hingga dia bergeser. Perhatikan, pada saat itu bayangan suatu benda akan diam sejenak tanpa mengalami pertambahan dan pengurangan. Prosesnya, ya, perhatikan, misalkan ini benda kita tancapkan di atas permukaan bumi yang rata, datar rata, ya, yang benar-benar rata sekitarnya, tertancapkan. Nah, baik, matahari terbit dari ufuk timur, ya kan? Matahari akan bergerak naik dari ufuk timur hingga mencapai puncaknya di pertengahan langit. Ini kan begini, matahari begini. Begini. Ya. Dan ketika sudah di puncak di atas dan tegak berdiam sejenak, tidak bergerak. Ya, ini bayangan berhenti. Itu tandanya berarti sudah berdiam sejenak. Ya. Atau bayangan hilang sama sekali jika persis sejajar. Jadi ada dua kemungkinan. Jika persis sejajar, maka bayangan hilang dan tidak akan muncul pertambahan bayangan karena berdiam di atas. Atau bayangan tersisa sedikit tapi tidak bergerak, tidak berkurang dan tidak bertambah. Itu berarti sudah berdiam di pertengahan langit, ya, sebelum bergeser ke arah barat. Jadi bayangan suatu benda yang tegak berdiri di muka bumi akan mengikuti pergerakan matahari. Semakin tinggi matahari, bayangannya yang berada di arah barat akan berkurang. Ketika naik dari terbit dari ufuk timur naik, bayangan di mana? Sebelah barat. Nah, semakin naik bayangan akan berkurang, ya kan? Akan semakin berkurang hingga matahari mencapai puncak ketinggiannya di pertengahan langit. Saat itulah bayangan akan hilang. Jika posisi benda itu persis sejajar dengan matahari, itu bisa ditemukan di beberapa titik, beberapa tempat. Nah, atau bayangannya tetap tersisa sedikit dalam keadaan diam sejenak tanpa bergerak sama sekali, akan tersisa sedikit. Ini jika tidak persis segaris dengan matahari, akan tersisa sedikit di arah barat, ya. Baik. Nah, tetapi bayangan itu tidak akan bergerak sama sekali. Nah, itu berarti sudah di pertengahan. Baik, ini berlangsung sekitar 7 menit. Sekitar 7 menit saja proses itu. Hingga matahari bergeser ke arah barat. Bergeser ke arah barat sehingga bayangan benda itu akan berpindah, beralih ke arah timur. Ya. Selanjutnya matahari akan bergerak turun ke ufuk barat. Itu berarti sudah masuk waktu apa tadi? Jika sudah bergeser ke arah barat, sudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Ya. Dan selanjutnya matahari akan bergerak turun ke ufuk barat. Semakin turun matahari, bayangannya akan memanjang kembali di arah mana? Di arah timur. Ya, hingga matahari terbenam. Nah, jadi saat bayangannya hilang, tadi atau berdiam sejenak, itulah waktu terlarang yang berlangsung sekitar 7 menit hingga bayangan itu muncul kembali atau memanjang kembali ketika terjadi pergeseran matahari ke arah barat yang dengannya telah itu berakhir. Jika kita tidak sempat mengukur ini, ya, dan kita mengetahui jadwal masuknya waktu duhur, berarti dikurangi berapa menit? Berapa menit dari masuknya waktu duhur waktu terlarang? 7 menit. Begitu. 7 menit sebelum masuk waktu duhur, itu berarti waktu terlarang. Nah, jadi jika sudah masuk waktu itu, jangan sholat duha lagi. Hah? Jangan sholat duha lagi. Baik. Itu sudah waktu terlarang. Baik, yang ketiga dan yang terkait dengan kita pembahasan penguburan jenazah, ya, itu waktu terlarang penguburan jenazah. Nah, tunggu sampai matahari bergeser barat, jadi sampai masuk waktu duhur. Yang ketiga, saat matahari tersisa sejarak satu tombak dari ufuk barat. Saat matahari tersisa sejarak satu tombak dari ufuk barat, menurut penglihatan kasat mata manusia menjelang terbenam hingga terbenam, yaitu sekitar 1/4 jam 15 menit sebelum terbenam. Ini yang dipilih Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk waktu terlarang menjelang terbenamnya matahari disinkronkan, diselaraskan dengan waktu terlarang yang pertama saat terbit 15 menit, ya, setelah terbit. Ini 15 menit sebelum terbenam. Ayatnya dipilih Ibnu Utsaimin. Demikian pula pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram dan Asy-Syarh Al-Mumti'. Ini yang dipilih Ibnu Utsaimin ini dalam tiga kitab, yang kitab yang kami syarah ini, dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram itu syarah Bulughul Maram, dan dalam Asy-Syarh Al-Mumti', ya. Ini adalah salah satu pendapat dalam menafsirkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang menyelaraskan maknanya dengan waktu terlarang yang pertama. Ada pendapat yang lain kami nukil di sini. Pendapat kedua adalah pendapat fuqaha Syafi'iyah. Fuqaha Syafi'iyah yang menyatakan berpendapat bahwa maknanya tatkala matahari telah menguning. Jadi ahli fikih mazhab Syafi'i menafsirkan hadis Uqbah bin Amir tadi, yaitu wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, saat matahari condong untuk terbenam hingga terbenam, maksudnya menurut fuqaha Syafi'iyah ketika matahari telah menguning. Kalau matahari sudah menguning itu sudah condong untuk terbenam. Jadi bukan dipatok 15 menit sebelum terbenam. Sejarah satu tombak sebelum terbenam seperti yang dipilih Ibnu Utsaimin. Tidak. Fuqaha Syafi'iyah maknainya ketika sudah menguning, itu sudah waktu terlarang. Dan jika sudah menguning itu memang sudah menjelang terbenam. Nah, mereka berhujjah, yakni fuqaha Syafi'iyah berhujjah dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'ani sholati ba'da al-'asri illa wasyamsu murtafi'atun. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah salat asar kecuali selagi matahari masih tinggi, yakni terang bersinar. Jadi di antara waktu terlarang untuk salat sunnah mutlak yaitu setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Nah, tetapi pada hadis Ali dikatakan kecuali, ya, selagi matahari masih tinggi, yakni terang bercahaya, yakni sebelum, selama belum menguning. Nah, selama belum menguning berarti masih bisa. Nah, itu maksud hadis ini. Hadis ini dari Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya dinyatakan sahih oleh Ibn Hazm, ya, العراقي ابن حاجر الأصفهاني دان الألباني، والله أعلم. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Fuqaha Syafi'iyah, sehingga menurut mereka, ya, tafsir hadis itu adalah jika sudah menguning. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, jika sudah menguning dari penguburan jenazah, ya, apalagi jika sudah tersisa 15 menit. Nah, kemudian di sini kami mungkin terdapat perbedaan pendapat, ya. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum larangan tersebut. Larangan Nabi menguburkan jenazah di tiga waktu itu, sifat larangannya apa hukumnya? Antara ada pendapat, antara yang berpendapat haram dan yang berpendapat makruh. Jadi ada dua pendapat. Ada yang berpendapat larangan Nabi itu larangannya bersifat haram, artinya jika dilanggar dosa. Ada yang berpendapat sifat larangan itu makruh, jika dikerjakan dibenci, tidak disukai, tetapi tidak berdosa. Jika dihindari dalam rangka menaati Allah, berarti berpahala. Yang rajih, yang terkuat, pendapat yang mengatakan haram. Itu yang kami tarjih di sini. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, diikuti oleh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin pada kitab ini. Tadi sudah kita baca di buku Ibnu Utsaimin di matan, beliau mengatakan la yajuz. La yajuzu. La yajuzu tidak boleh, tidak boleh itu semakna dengan haram. Ya. Namun, ada namunnya ini. Namun boleh menguburkan pada waktu-waktu terlarang tersebut dalam kondisi darurat. Dalam kondisi apa? Darurat. Pada kondisi darurat tetap boleh. Apa kondisi darurat yang dimaksud? Al-Utsaimin menyebutkan dalam Fathul Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram tiga contoh kondisi darurat. Tiga contoh kondisi darurat sehingga tetap dikuburkan di waktu itu. Yang pertama, jika kaum muslimin dalam kondisi terancam bahaya yang menakutkan sehingga terpaksa penguburan dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Ya. Yang kedua, pada musim hujan yang memaksa kaum muslimin melakukan penguburan pada waktu-waktu terlarang agar terhindar dari hujan. Misalkan, ya, biasanya di waktu-waktu itu hujan tidak turun. Nah, jika ditunggu waktu terlarang itu keluar, justru hujan. Nah, begitu. Maka terpaksa di waktu terlarang itu tetap dikuburkan agar terhindar dari hujan. Ya. Atau misalkan sudah kelihatan, sudah mendung, sebentar lagi turun hujan. Jika ditunggu waktu terlarang keluar akan turun hujan, maka dipercepat saja meskipun waktu terlarang. Pada saat panas, contoh lainnya pada saat panas matahari sangat menyengat di siang hari. Nah, ini yang waktu terlarang yang kedua, ya, ketika persis di pertengahan. Kaum muslimin tidak sanggup menahan panasnya matahari jika penguburan ditunda hingga matahari bergeser ke barat, karena akan semakin panas. Ya, jika ditunda sampai masuk waktu zuhur, wah, penguburan panas, ya, matahari panas sekali. Ya, mungkin seperti di musim kita sekarang ini, kita sekarang kan sedang dilanda panas yang tinggi, ya. Nah, luar biasa panasnya. Nah, jadi maka penguburan tetap dilakukan meskipun matahari sedang berada persis di pertengahan langit. Nah, jika memang persis seperti itu, tentunya sedapat mungkin diatur, ya, penguburannya di waktu duha, ya kan? Sekitar jam-jam berapa? Jam berapa? 7, 8, 9, 10, 11, ya kan? Tapi andaikan terkait dengan persiapan memandikan dan seterusnya, kemudian ternyata sampai nanti selesai ketika masuk waktu terlarang dan sudah siap dikuburkan. Tapi jika kita tunggu sampai masuk waktu zuhur, akan panas sekali. Nah, di sini Ibnu Qayyim mengatakan kuburkan saja, ya, untuk menghindari panas yang sangat menyengat setelah masuk waktu zuhur. Baik, ini contoh, ya, kondisi-kondisi yang lain dikias, tinggal dikiaskan ke contoh-contoh ini. Nah, kemudian masalah hukum penguburan di malam hari. Hukum penguburan di malam hari. Nah, jika tadi misalkan persiapannya sampai masuk waktu terlarang yang ketiga, maka tadi sudah menguning pada mazhab Syafi'i, pada mazhab Syafi'i kan sudah terlarang. Ya? Nah, atau misalkan 3-15 menit akan terbenam, ya, berarti sudah waktu terlarang. Jika dilewatkan waktu terlarang kan masuk malam, atau ada orang yang memang meninggalnya di malam hari dan pengurusan jenazahnya, memandikannya, mengafaninya, itu bisa dilakukan di malam hari. Apakah dikuburkan di malam hari atau ditunggu sampai pagi? Nah, ini pembahasannya, hukum penguburan di malam hari. Tampaknya penulis Al-Uthaymin rahimahullah di matan yang kita baca di awal itu membolehkan penguburan jenazah di malam hari. Membolehkan penguburan jenazah di malam hari. Tampaknya begitu. Karena beliau rahimahullah tidak memasukkannya sebagai salah satu waktu terlarang untuk penguburan jenazah. Ulama yang berpendapat melarang, yang terlarangnya penguburan di malam hari, memasukkan penguburan pada hari termasuk waktu yang terlarang. Al-Uthaymin tidak menyebutnya, hanya tiga tadi. Mengacu kepada hadis Uqbah bin Amir al-Juhani tadi. Berarti tampaknya beliau membolehkan. Kemudian kami mendapati beliau rahimahullah Ibnu Utsaimin menegaskan hal itu pada kitab Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Beliau menegaskan boleh penguburan di malam hari, dan beliau memfatwakannya pada kitab Majmu' Fathul Rasul. Jadi pada salah satu fatwa beliau yang dimuat dalam kitab Majmu' Fathul Rasul, yaitu kumpulan fatwa-fatwa dan risalah-risalah Ibnu Utsaimin. Jadi memang beliau berpendapat dan berfatwa boleh penguburan di malam hari. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Baz, guru beliau. Salah satu guru Ibnu Utsaimin itu Syekh bin Baz. Ya, juga memfatwakan ini. Dan guru besar kami yaitu Muqbil Al-Wadi'i. Ya. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i juga berpendapat dengan pendapat ini. Jadi ada tiga imam, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, dan Muqbil Al-Wadi'i. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari siapa? Imam Ahmad. Yang membolehkan penguburan di malam hari. Mereka berpendapat boleh penguburan di malam hari selama, nah, perhatikan syaratnya, selama, artinya dengan syarat pengurusan jenazah berupa pemandian, pengafanan, dan penyolatannya terlaksana dengan baik dan sempurna. Selama kewajiban-kewajiban ini, ya, memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya terlaksana dengan baik, maka ya boleh dikuburkan di malam hari. Tidak harus menunggu sampai esok. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan hal ini, yang menguatkan mazhab ini. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan yang pemakamannya dilakukan di malam hari. Di malam hari. Faqal, beliau bertanya, "Mata dufina hada?" Kapan jenazah ini dikuburkan? Qalu, mereka para sahabat menjawab, "Al-barihata." Ya. Tadi malam. Qal, kata Nabi, ya, beliau berkata lagi, afala adantumuni, kenapa kalian tidak mengabariku? Nabi menanyakan kepada sahabatnya, kenapa kalian tidak memberitahu saya tentang ini? Kenapa tidak mengabariku? Qalu, sahabat beralasan, dafannahu fi zulmatil laili fakarihna an nuqidhah. Ya. kami menguburkannya di malam yang gelap gulita, sehingga kami tidak suka membangunkan, mengganggu. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi di waktu itu ya. Belum ada listrik, belum ada instalasi listrik di masa itu. Gelap kalau malam. Nah, yakni penerangan terbatas. Mereka itu bahasanya sahabat begitu. Jadi mereka tidak ingin mengganggu Nabi Rasulullah, membangunkan Nabi Rasulullah. Mereka laksanakan sendiri. Kemudian faqama fa shafaqna khalfahu fa shalla alaihi. Kata Ibnu Abbas, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dan kami bersaf di belakangnya, lalu beliau menyalatinya dari atas kuburannya. Nah, ini di antara dalil bagi orang yang tidak sempat menyolati jenazah dan terlanjur dikuburkan, dia mendapati kuburan itu, ya, dia bisa menyolatinya dari atas kuburannya. Nah. Baik, hadisnya riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ra'a nasun naran fil maqbarah fa atawha fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qabr wa idza huwa yaqul nawiluni sahibakum. Beberapa orang melihat api di permakaman. Berarti kan di masa itu mereka pakai obor ya. Ya. Semacam obor api ya untuk penerangan karena belum ada listrik ya. Nah. Belum ada listrik, mungkin juga belum ada senter misalnya di masa itu masih seperti itu ya, pakai obor api. Nah. Lalu mereka mendatanginya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam kuburan. Nabi sendiri nih yang dalam kuburan. Nabi yang dalam kuburan. Dan beliau bersabda, "Berikan kepadaku jenazah sahabat kalian." Berikan kepadaku, kata Nabi yang ada dalam kuburan, berikan kepadaku jenazah sahabat kalian. Jadi Nabi akan memasukkannya ke dalam lahat. Nah. Fa idza huwa ar-rajul alladhi kana yarfa'u sawtahu bidzikr. Ternyata dia ya adalah lelaki yang pernah berzikir dengan keras di masjid. Nah. Baik. Yani yang pernah berzikir dengan keras di masjid ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang itu jenazah yang dikuburkan. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi serta dinyatakan hasan, berderajat hasan oleh Al-Wadii. Nah, pernah kami sampaikan hadis itu yang menjadi hujjah derajatnya sahih atau hasan. Sahih atau hasan. Nah. Ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, kemudian oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadii mengatakan berderajat hasan. Berarti ini hujjah. Jelaskan. Nabi sendiri yang melakukannya, menguburkan di malam hari. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di malam hari. Nah, jadi kami ulangi kembali ya. Dalil yang pertama hadis Abbas, para sahabat menguburkan di malam hari, mereka tidak membangunkan Rasul karena tidak ingin mengganggu Nabi. Nabi tidak mengingkari, ya kan? Nabi tidak mengingkari sahabatnya, kenapa kalian menguburkan di malam hari? Tidak. Nabi tidak menegur. Ya. Berarti apa? Nabi menyetujui. Begitu sisi pendapatnya. Yang kedua, ini dalam Sahih Bukhari. Yang kedua hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya tadi. Nabi sendiri yang melakukan menguburkan jenazah sahabatnya di malam hari. Beliau yang dalam kuburan. Yang ketiga, Nabi sendiri jenazah beliau alaihi wasallam dikuburkan di malam hari. Kata Al-Albani, para sahabat radhiyallahu anhum menyalati Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Selasa. Ya. Nabi wafat di hari apa? Hari Senin. Ya. Kemudian disolati di hari Selasa. Nah, yakni secara bergantian, tidak secara berjamaah. Nah, ya. Kemudian mereka menguburkannya di malam Rabu. Ya, ketika Nabi SAW wafat di hari Senin itu goncang Madinah. Nah, baik, mengagetkan sekali kan Rasul yang wafat. Baik, ya. Dan Abu Bakar sedang tidak ada di Madinah ketika itu. Nah, itu di masjid, ya. Kemudian Umar datang. Umar sampai mengancam, jangan ada yang mengatakan Rasul wafat. Ya. Nah, orang-orang takut pada Umar, diam semua. Nah, jangan ada yang mengatakan. Yani Umar berijtihad, menyangka Rasul pergi dipanggil oleh Allah SWT ke suatu tempat dan dia akan kembali seperti hanya Nabi Musa dipanggil ke Bukit Thur gitu. Ijtihad beliau. Nah, dalam kondisi seperti itu semua orang bingung. Baru Abu Bakar datang terakhir, langsung menenangkan mereka, ya, kemudian berdiri dan mengatakan, ya, menjelaskan, membacakan ayat yang menjelaskan bahwa Rasul wafat, benar-benar wafat. Baru kemudian tersadar Umar setelah itu, ya, Umar tersadar setelah itu. Nah, seakan-akan baru mendengar ayat itu dibacakan saat itu. Al-Muhim kemudian kondisi menjadi tenang. Semua menyadari bahwa memang Rasul sudah pergi alaihissalatu wassalam. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Ali radhiyallahu anhu dan beberapa kerabat kan menyiapkan pemandian Rasul, pengafalan Rasul, ya. Sementara orang-orang Ansor, ya, di pendopo di balai Bani Sa'ad, mereka sedang membicarakan siapa yang akan menjadi khalifah. Siapa yang akan menjadi khalifah? Orang-orang Ansar menginginkan khalifah dari kalangan Ansar. Ini kondisi seperti ini. Ya, ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sampai akhirnya Abu Bakar, Umar bertiga dengan Abu Ubaidah bin Jarrah mendatangi mereka di sana. Kemudian Umar ingin bicara, ditahan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar yang bicara duluan. Abu Bakar menjelaskan kepada mereka bahwa yang berhak jadi khalifah hanya dari Quraisy, dan mengingatkan jasanya Ansar, tapi ya secara syariat yang bisa jadi khalifah adalah Quraisy. Itu diantara syarat, harus dari Quraisy. Baru kemudian mereka memahami, dan Abu Bakar mengatakan, silahkan kalian baiat. Ini ada Umar, ada Abu Bakar bin Jarrah. Kemudian Umar mengatakan yang paling pantas menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia minta Abu Bakar Siddiq menjabatkan tangannya. Kemudian dijabat tangannya oleh Umar, dibaiat langsung di situ. Kemudian disusul oleh Abu Bakar Jarrah, kemudian orang-orang Ansar semua susul menyusul. Alhamdulillah selesai. Tidak terjadi fitnah. Ya. Prosesnya seperti itu sampai kemudian pengurusan jenazahnya Nabi juga sudah selesai, kemudian di salat ini di hari Selasa pergantian, ya. Kemudian pengukuran Nabi di malam Rabu, ya. Pengumpulan Nabi di malam Rabu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham pada kitab Sirahnya dari Ibnu Hisham, wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang keempat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikuburkan di malam hari. Nah, Abu Bakar Siddiq dikuburkan di malam hari. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, lam yutawaffa hatta amsa min lailatul tsulatsai wa dufina qabla an yusbiha. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq berharap juga mati di hari Senin seperti Nabi. tapi ternyata kematiannya di malam, ya, di malam hari. Nah, jadi di malam Selasa. Baik. Ternyata beliau tidak kunjung meninggal hingga masuki malam Selasa. Lantas meninggal malam itu dan dikuburkan sebelum tiba waktu subuh malam itu juga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jelas ya? Jadi jelas ini. Jadi ada empat. Ya. Amalan sahabat menguburkan di malam hari disetujui oleh Nabi. Nabi sendiri yang menguburkan di malam hari. Kemudian Nabi sendiri jenazahnya dikuburkan di malam hari malam Rabu. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga dikuburkan di malam Selasa. Nah, adapun hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang telah kami sampaikan pada awal bab tata cara mengafani jenazah, ya, tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penguburan di malam hari. Hadis ini berisi larangan Rasulullah SAW melakukan penguburan di malam hari. Hal itu jika berkonsekuensi terlalaikannya hak-hak pengurusan jenazah yang wajib terlaikan seperti pemandian, pengakalan dan penyelamatannya. Begitu memaknai larangan tersebut, ya. Larangan Nabi menguburkan di malam hari maknanya apabila apa? Kewajiban pengurusan jenazah tidak terlaksana dengan baik. Misalkan sulit, pemandiannya sulit, pengafalannya sulit, dan juga penyelatannya terbengkalai kewajiban itu, maka jangan dipaksakan. Begitu maksudnya. Jangan dipaksakan dikuburkan di malam hari dalam keadaan terbengkalai pemandiannya, pengafalannya dan penyelatannya. Begitu maksudnya. Ya. Pendapat kedua dalam masalah ini mengatakan tidak boleh menguburkan jenazah di malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Ini pendapat yang kedua. Tidak boleh mengubur jenazah kecuali darurat. Ini pendapat Ibnu Hazm dan riwayat lain dari Imam Ahmad. Riwayat kedua dari Imam Ahmad serta dipilih oleh Al-Albani. Nah, mereka berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu tadi, ya, yang kami syaratkan bahwa Nabi melarang penguburan di malam hari. Adapun penguburan di malam hari yang pernah terjadi pada hadis-hadis di atas, ini jawaban mereka, hadis-hadis yang kita lewati penguburan yang terjadi di malam hari itu, mereka mengatakan hal itu terjadi karena kondisi darurat, seperti adanya kekhawatiran jenazah akan rusak jika tidak dikuburkan. Nah, jadi itu yang dimahami mereka. Jadi masing-masing ulama punya sisi pandang. Nah, tetapi kami di sini, wallahu alam, tampaknya pendapat pertama lebih kuat. Ini yang kami pilih. Pendapat pertama lebih kuat, yaitu pendapat riwayat dari Imam Ahmad yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz dan juga guru kami Syekhuna Muqbin Al-Wadii. Nah, jadi agak sulit untuk ditakwilkan, ya, hadis-hadis ini dengan alasan karena itu darurat. Ada sekian hadis, ada empat hadis, semuanya ditakwilkan dengan makna itu agak sulit. Nah, jadi tampaknya boleh, wallahu a'lam. Yang penting syaratnya apa? Kewajiban mengurus jenazah dalam hal memandikan, mengafani dan menyelatinya terlaksana dengan baik. Adapun jika ini tidak bisa terlaksana dengan baik, maka tidak bisa dipaksakan dikuburkan di malam hari. Nah, wallahu a'lam. Nah, mungkin cukup ini. Sudah masuk ke isu.